بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين والأخوات في الله كمسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaAllah kajian pada hari Ahad di awal bulan ini pada kitab yang masih melanjutkan kajian-kajian sebelumnya dalam kitab Bulughul Maram. Dan kita sudah sampai sebelumnya pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni tentang adab-adab yang berkaitan dengan makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana pada hadis tersebut sebagaimana telah diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya apabila dia telah selesai dari memakan makanan untuk membersihkannya dengan mulutnya, yakni dijilati jari jemarinya yang di situ tersisa dari makanan yang telah dimakannya. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh muallif di dalam kitab Bulughul Maram. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir, wal maru 'ala al qa'idi wal qalilu 'ala al katsir muttafaqun 'alayh. Wa fi riwayatin li muslimin wal raakibu 'ala al maashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang kecil, anak kecil, mengucapkan salam kepada yang besar. Wal maru, dan yang lewat, yakni berjalan, alal qa'id, hendaklah dia mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Wal qalilu alal kathir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Dalam riwayat yang lain, yakni lafaz yang dimiliki oleh Imam Muslim rahimahullah, karena yang tadi adalah lafaz yang ada pada riwayat Imam Muslim dan ada juga pada riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Di dalam riwayat Imam Muslim tambahkan warraqibu 'alal mashi, dan yang sedang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan. Qala hafizahullah ta'ala Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, dalam menjelaskan hadis Abu Hurairah tadi, beliau mengatakan, marra bina fi awwali hadithin, telah lewat sebelumnya di awal-awal pembicaraan tentang bab ini, dalam hadisnya disebutkan tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila dia bertemu atau kamu bertemu dengan seorang muslim, maka hendaklah salim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Karena sesungguhnya, kata beliau, ifsya'us salam adalah termasuk di antara adab-adab Islam. Yani Islam mengajarkan hal ini, bahkan ditekankan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithlu it'ami at'am, seperti halnya adab-adab yang lain yang diajarkan oleh Islam, di antaranya adalah memberi makanan, watibil kalam, dan juga berkata dengan perkataan-perkataan yang baik, berbicara dengan yang lain dengan pembicaraan yang baik, dengan bahasa yang baik. Ini yang diajarkan di dalam Islam, yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang setiap hari dan setiap saatnya dia berubah, dengan istilah-istilah bahasa-bahasa yang muncul dari orang-orang yang konon katanya beken. Sehingga adab-adab Islam untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang bagus, yang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, hampir hilang. Kalau yang Sundanya, bahasa Sunda-Sunda yang diajarkan oleh orang tua itu sudah mulai orang Sunda pun tidak kenal. Kalau bahasa Indonesia yang EYD-nya sulit juga untuk dipakai. Al-Muhim, di antara adab-adab yang diajarkan oleh Islam adalah tibil kalam. Kita harus berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang baik. Tentunya tidak hanya sebatas bentuk kalimat dari bahasa yang kita pakai, tapi bahasa dan kalimat-kalimat tersebut bukan bahasa-bahasa juga yang mengandung dosa dan permusuhan. Wassalati billayli wannasu niyam, juga di antara adab-adab yang diajarkan dan ditekankan oleh Islam adalah melakukan salat malam sementara manusia sedang terlelap tidur. Kulluha, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka semua yang tadi disebutkan min asbabi dukhulil jannah, termasuk di antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam al-jannah. Kata orang desa, tepira, hanya mengucapkan salam, kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang thayyibah, melaksanakan sholat. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menggolongkan bahwasannya ifsya'us salam ini termasuk min afdalil ibadat, di antara bentuk-bentuk ibadah yang paling baik, yang memiliki keutamaan tersendiri. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh bin Baz mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangannya, "la yadkhulul jannat la tadkhulul jannata hatta tu'minu," kalian ini tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian iman terlebih dahulu, memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki keimanan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada yang beliau bawa, memiliki keimanan kepada ajaran-ajaran yang beliau sebarkan di tengah-tengah umat, hatta tu'minu. Kemudian beliau menyebutkan, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling menyukai, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, muslim ini dengan muslim itu, muslimah ini dengan muslimah itu. Tapi bukan gaya-gaya percintaan LGBT, orang-orang yang sudah tidak waras. Nah, bukan mencintai berlebihan antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, lah. Yang dimaksud dengan hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, saling perhatikan antara satu dengan yang lainnya. Yashuddu ba'duhu ba'dun, atau dengan kalam para ulama yang lainnya, ketika satu melakukan kemaksiatan diingatkan, kemudian dia tersadar dengan peringatan yang diberikan oleh kawannya, bukan kemudian tidak enak hati, kemudian tersinggung, kemudian muncul kedengkian dan sebagainya, padahal dia seolah-olah fi hufrati jahannam, sudah mau dijengkang ke jahanam, kemudian ditarik. Artinya dia tidak jadi jatuh ke dalam jurang, berarti diselamatkan, namun bentuknya dalam bentuk yang lain. Nah, hatta tahabu, sampai kalian saling cinta mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala atullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, inginkah aku tunjukkan kepada sesuatu yang kalau aku tunjukkan ini dan kalau kalian lakukan, kalian akan timbul rasa memiliki antara satu dengan yang lain, timbul rasa cinta mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afshu assalam bainakum, afshu assalam, yani lakukanlah ifsha'us salam. Ma huwa ifsha'us salam? Ifsha'us salam yani nashrus salam, menebarkan salam antara satu kepada yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan ketika ditanya lama su'ila ayyu al-islami afdal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Islam yang manakah yang lebih utama, Islam yang bagaimana yang lebih utama? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya an tut'imat ta'am, saling kirim makanan. Meskipun hanya makanan yang menurut kita tidak seberapa. Nah, maka jangan merasa kecil dengan hal yang seperti itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendatipun kita hanya memberikan satu os kacang rebus harganya 3.000 mungkin yang setelah di ini, tapi kalau diniatkan untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan amalan Islam yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan yang afdal, yang memiliki keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyebutkan yang lainnya, wa taqra as-salam, dan engkau mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Nah, maka inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya yang berkaitan dengan adab-adab mengucapkan salam. Wa ifsha'u salam ya'ni nashru salam bainal muslimin. Sekali lagi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya yang dimaksud dengan ifsha'u salam adalah menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Li'annahu yurithul mahabbata wa yuzilul wahsyah. Karena sesungguhnya ucapan salam itu akan mewariskan al-mahabbah, kecintaan, akan memunculkan kecintaan, wa yuzilu al-wahsyah, dan akan menghilangkan kejahatan, kedengkian, hal-hal yang tidak diinginkan. Fa idza marra bika ahadun, seandainya misal ada seseorang yang lewat di hadapanmu, walam yusallim alaik, dia tidak mengucapkan salam kepadamu, la syaka annaka tajidu fi nafsika harajan alaik, tentunya kita akan merasakan sesuatu terjadi dalam diri kita. Ada apa ini? Dia merasa ada sesuatu yang kurang sreg. Kenapa? Karena dia lewat tanpa mengucapkan salam. Apakah ada kesalahan dalam diri saya? Atau apa? Timbul sesuatu yang menjadi beban di pikiran kita. Li'annahu lam yusallim, karena dia tidak mengucapkan salam kepada kita. Fa idza sallama zala ma fi nafsika, tapi lain halnya kalau misalkan yang lewat tersebut mengucapkan assalamu alaikum, maka yang tadi itu tidak akan ada dalam diri kita. Karena kita melihat bagaimana gambaran yang nyata dari orang tersebut, dia memberikan doa kepada kita kebaikan dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta walau kana aduwan laka wa bainaka wa bainahu syahna, kata Syekh. Sekalipun yang mengucapkan salam itu adalah musuhmu, yang antara dia dengan dirimu itu ada suatu dendam, tapi kalau dia mengucapkan salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya akan menghilangkan sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Fa ifsha'us salam laha fa'idatun 'azimah. Maka ifsha'us salam, menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, ini adalah merupakan amalan yang mempunyai faedah yang sangat besar. Sehingga orang-orang yang mengerti, hendaklah dia memulai hal ini di tengah-tengah masyarakat, atau menambah syiar ini terus terjaga dan tersebar di tengah-tengah orang yang masih guncang dengan keadaan-keadaan zaman sekarang ini, yang masih merasa tren kalau misalkan mengganti dengan ucapan-ucapan yang lain, dengan bentuk-bentuk salam yang lain. Karena kadang-kadang seseorang ketika bertemu di mal-mal apalagi misalnya, mengucapkan assalamualaikum, sepertinya ada masih rasa malu atau apa. Nah, padahal tidak pantas seorang muslim merasakan seperti itu dalam dirinya, ketika ini adalah syiar, di antara syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, Siapa yang mengucapkannya, siapa yang pertahankannya, dia berarti menggambarkan ketakwaan dalam dirinya. Dan ketika dia melakukannya dengan niat-niat melaksanakan perintah-perintah dan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disediakan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala hafizahullah ta'ala wa fi hadzal hadits adabus salam. Dan dalam hadis ini ada adab-adab salam yang lain yang diterangkan, bahwasannya di antaranya adalah yusallimis saghiru 'alal kabir. Adab-adab yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Ini adalah hal yang hampir hilang di tengah-tengah kaum muslimin untuk menyadari bahwasanya dirinya adalah orang yang punya usia atau dia sendiri ini adalah orang yang lebih kecil dibandingkan dengan kakak kelasnya, dibandingkan dengan fulan misalkan. Sehingga jika tidak menyadari hal seperti itu, maka hal yang seperti ini tidak akan pernah kita dapatkan dari anak didik kita. Padahal kata Rasulullah SAW, liyusallimis saghir, maka hendaknya kepada para pendidik untuk menanamkan hal ini kepada anak didik kita. Jangan sampai misalkan anak kelas 1 ke kelas 6-nya dia tok-tok minjam, jadi enggak ada adab-adab di tengah-tengah mereka. Ya. Kenapa? Karena kayaknya si pendidik kurang menanamkan hal ini. Bagaimana kalau misalkan orang tua kita, wallahu alam, yang dirasakan dahulu di tengah-tengah keluarganya itu kan biasanya diajarkan, ini kakakmu, sampai nyebutnya juga AA, kakak, teteh. Ya, tidak ada salahnya kita ajarkan kepada apalagi orang lain. Nanti kepada yang tua-tua seperti bapak ini, misalkan, bu, ya, kata Abu Syadad, padahal anaknya baru kelas 6 SD, ya, ke Abu Syadad, Abu Syadad, kata Abi, gak pantas kayaknya. Sehingga kalau bertemu, hare-hare, weh. Padahal dia punya adab yang diajarkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang besar. Liyusallimis saghir 'alal kabir. Maka ini harus ditanamkan juga. Bukan artinya untuk hal-hal yang macam-macam, nah, yang tidak positif. Tapi untuk menyadarkan, kata Syekh, bahwasannya li'annal kabir lahu haq. Karena orang yang tua-tua itu punya hak untuk dihormati. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pernyataan beliau yang lainnya, ihtarim man fawqaka. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, yang semakna dengan itu, jadi yang lebih muda umurnya itu hendaknya dia menghormati kepada yang lebih tua. Li'anna al-kabir lahu haqqun. Fayusallimu alaihi shaghir. Karena sesungguhnya orang yang lebih dewasa itu dia punya hak untuk dihormati, maka hendaknya yang kecil, yang masih muda, memberikan salam kepada yang lebih tua. Wa idza lam yusallim ash-shaghir yusallim al-kabir. Namun tentunya karena kita juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak mendapatkan yang kecil ini mengucapkan salam, hendaklah kita yang merasa lebih dewasa ucapkan salam. Ucapkan salam kepada anak yang kecil ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal yang demikian. Dan ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, disebutkan dan dikutip oleh Syekh bin Baz di dalam penjelasan beliau tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan salam ini, dengan adab-adab salam. Bahwa ketika Ali radhiyallahu anhu melewati anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal tersebut. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim ala as-sibyan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengambil faedah dalam hal ini. Ini bertujuan untuk mengajarkan kepada mereka bahwasanya ini yang harus dilakukan dalam adab-adab Islam. Orang oge ulah hare-hare deh. Kita enggak boleh kemudian dia enggak mengucapkan salam, kita merasa dewasa sampai mengatakan saha ya guruna jeung kolotna teu nyaho pisan adab. Lah seperti itu, tapi ucapkanlah salam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan salam ala sibyan kepada anak-anak kecil idza marra bihim, apabila beliau lewat di hadapan mereka. Walakinnal aula akan tetapi yang lebih utama tentunya an yusallim as-saghiru ala al-kabir, hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang sudah tua atau yang lebih tua. Qala wa yusallimul marru 'ala al-qa'idi, dan hendaklah al-marru yani al-mashi, al-mashi ini orang yang sedang berjalan kaki, apabila dia melewati orang yang sedang duduk maka ucapkanlah salam kepada yang sedang duduk. 'Ala al-qa'idi, hendaklah dia mengucapkan salam kepada yang duduk. Wa yusallimul qalil 'ala al-kathir, al-qalil minan nas. Jadi kalau misalkan sedang berbarengan kita empat orang menghadapi atau berpapasan dengan yang tiga orang, maka apabila kelompok ini bertemu, fa inna al-jama'ata al-qalilata tusallimu 'ala al-jama'ati al-kathira. Hendaklah yang lebih sedikit dia mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Wa yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi. Dan hendaklah mengucapkan salam orang yang sedang berkendaraan kepada yang sedang berjalan. Ini diantara adab-adab salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya tentunya kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan-kendaraan yang kita mungkin untuk mengucapkan salam. Ya. Ketika kita berkendaraan motor misalkan, dan mungkin kita untuk mengucapkan salam ketika itu berpapasan dengan orang yang sedang berjalan, apalagi yang kita kenal. Kemudian apalagi yang kita naiki adalah mobil. Nah, maka yang lebih utama adalah kita ucapkan kepada mereka assalam. Jadi bukan hanya memijit klakson kemudian seperti itu saja, atau hanya berteriak hoi, atau dengan bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan yang menggambarkan kedekatan dia dengan temannya. Lah, sedekat apapun, seloma apapun, sebebas apapun, maksudnya bahasa yang sering kita pergunakan dengan teman-teman yang sudah dekat, tapi tetap bahasa-bahasa yang disebut dengan tibil kalam, diantaranya adalah ifsya'us salam, ini harus digunakan. Klakson boleh dipijit untuk memberikan peringatan agar dia melirik, kemudian kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang lebih utama karena ini adalah termasuk kepada adabul Islam, adab-adab yang diajarkan oleh Islam, bahkan bukan hanya sekedar adab yang akan mempercantik, memperindah seseorang dilihat oleh orang yang lain, akan tetapi memiliki keutamaan-keutamaan bagi kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyediakan balasan dan ganjaran yang sangat besar bagi kita sebagai umatnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala rahimahullahu taala wa an aliin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Cukup dari sekelompok orang apabila mereka lewat kemudian bertemu dengan jamaah yang lain, an yusallima ahaduhum, mengucapkan salam salah satu dari mereka saja. Wa yujzi'u 'anil jama'ati, dan cukup pula dari sekelompok orang yang bertemu dengan jamaah yang tadi, an yarudda ahaduhum, untuk mengembalikan salam, menjawab salam dari salah seorang mereka. Rawahu Ahmadu wal Baihaqiyyu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al Baihaqi. Namun dalam catatan tahqiq di sini, sebenarnya Imam Ahmad tidak mengeluarkan hadis tersebut, tapi yang mengeluarkan itu adalah katanya Al-Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullah. Qala hafizahullahu ta'ala, menerangkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Makna al-hadis, maksud yang terkandung dalam hadis tersebut, kata beliau, annahu idza sallama wahidun minal jama'ati kafa, bahwasannya kalau salah satu di antara sekelompok orang mengucapkan salam itu sudah cukup, yang lainnya tidak usah kemudian menyusul untuk mengucapkan salam. Al-bada'atu bis-salami sunnatun kifayah. Memulai salam itu sebenarnya hukumnya adalah sunnah kifayah. Jadi kalau misalkan memang sudah ada yang mengucapkannya, yang lain tidak diharuskan, bahkan tidak terbebani dengan harusnya dia mengucapkan salam. Idza sallama ba'duhum walau wahidan minhum yakfi. Apabila sebagiannya, dua orang, tiga orang, atau satu bahkan, itu sudah cukup ya, dalam mengucapkan salam. Wa kadzalika raddu, demikian juga dengan menjawab salam. Idza radda wahidun minal jama'ah, apabila ada salah satu di antara orang di sekelompok orang tadi menjawab salam, fahadha fardu kifayah, maka ini pun termasuk fardu kifayah. Yang lainnya tidak terbebani dengan kewajiban harus menjawab assalam. Idza sallama wahidun minal kathirina kafa 'anil baqin. Apabila sudah mengucapkan salam dari yang banyak tadi, maka sudah cukup mencukupi yang lainnya. Qala rahimahullah. Hadis selanjutnya, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, wa anhu radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wal nasara bisalami, wa idha laqitumuhum fi tariqin fadtarruhum ila adyaqihi. Akhrajahu Muslimun. Darinya, dari Ali radhiyallahu anhu, namun katanya secara zahir memang sepertinya wa anhu ini kembali kepada dhamir atau kepada isim zahir yang disebutkan sebelumnya, yaitu wa an Aliyyin radhiyallahu anhu. Tapi yang benarnya adalah an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata pentahqid, wallahu a'lam, beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la tabda'u al-yahud wal-nasara bis-salam, kalian jangan mulai ucapkan salam kepada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, apabila kamu bertemu dengan mereka dalam satu jalan misalnya, fadtarruhum ila adyaqih, seret ke jalan yang lebih sempit. Atau tidak usah untuk diberikan jalan yang nyaman. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala hafizahullah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menyebutkan syarah dari hadis tersebut. Wa hadza aidan min adabis salam, ini juga termasuk dari adab-adab mengucapkan salam. Annana la nabda'u al-yahuda wan nasara wal kuffara bisalam, bahwasanya kita tidak boleh mendahului orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ataupun orang-orang kafir yang lainnya dalam mengucapkan salam. Li'annahum a'da'ullah, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir yang lainnya yang serupa dengan orang-orang Yahudi, yang melecehkan Al-Quran, yang melecehkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yang meninggalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang menganggap ada Islam yang lain selain Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang meyakini keyakinan-keyakinan syirik, meyakini bahwasannya orang-orang saleh dapat menyampaikan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia beribadah kepada orang-orang saleh tersebut, yang menyembah patung, yang menyembah apa saja di luar kelompok Yahud dan Nasara, maka mereka adalah a'da'ullahi subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada pengaruh meskipun seorang profesor ataupun doktor, ataupun kalau ada yang lebih tinggi lagi pangkatnya dari situ, nah, yang mengatakan bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani juga sama seperti kita, mereka akan masuk surga dengan amalan-amalannya, sehingga agama apapun sama, tidak ada yang berbeda. Agama budaya, agama internasional, agama lokal, agama nasional, nah, itu sama saja agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yahud dan Nasrani, bahkan mereka adalah orang-orang yang dulunya diberikan Alkitab, mereka juga adalah orang-orang yang diturunkan kepada mereka Nabi. Nah, ajarannya sama dengan ajaran kita, maka tidak ada pengaruh sekalipun orang tersebut mempunyai pangkat yang sangat tinggi. Bahwasannya mereka adalah a'da'un lillah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas dan pasti mengatakan mereka adalah orang-orang kufur. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka adalah musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai memerangi mereka dalam hal ini, karena mereka sudah menjadi orang-orang yang bukan muslim lagi, kadaluarsa agama mereka. A'da'un lillah, mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara assalam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sementara assalam, ucapan salam yang isinya kita sudah tahu dan mafhum bersama-sama bahwa situ adalah merupakan doa keselamatan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang kita ucapkan kepadanya assalam, ini adalah min huquqil muslimina ba'dihim ala ba'din, ini adalah haknya orang-orang muslim. Mereka orang-orang kafir tidak punya hak sama sekali untuk mendapatkan doa keselamatan dari siapapun. Kalau doa hidayah boleh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian, Tapi kalau doa keselamatan, laisa lahum huquq. Mereka tidak punya hak sama sekali, kata Syekh. Al-kafir laisa lahu haqqun. Orang-orang kafir tidak punya hak dalam masalah ini. Wal wajibu alaina an nahjurah. Yang wajib bahkan bagi kita adalah an nahjurah. Kita jauhi mereka. Kita benci mereka. Bukan atas permusuhan. Bukan benci kepada orangnya. Bukan benci karena urusan kemanusiaan. An nubghidahu billah. Kita membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menginginkan keselamatan untuk mereka. Karena kita sayang kepada mereka, maka kita jauhi mereka, maka kita benci kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Islam itu adalah orang-orang yang diajari oleh agamanya untuk cinta karena Allah, untuk benci karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan saling membunuh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ilmunya tentunya. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang jelek. Walakin idza sallama alaina, akan tetapi kalau memang ternyata ada di antara orang-orang Yahud dan Nasrani, orang-orang kafir yang lainnya bahkan, mengucapkan salam kepada kita, mendahului salam kepada kita, fa innana naruddu alaihi, kita jawab salamnya. Li'anna dinal islami dinul mukafa'ati, karena Islam adalah agama yang mengajarkan untuk membalas kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik, ya balas dengan kebaikan. Tidak usah kemudian kita tidak menghargai kebaikannya, kemudian kita berpegang bahwasanya dia musuh Allah, kemudian kita benci mereka sebenci-bencinya, bahkan kita mengeluarkan tindakan-tindakan yang bahkan sebenarnya dibenci oleh Islam itu sendiri. Tapi Islam adalah dinul mukafa'ah, agama yang senang untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan membalas kebaikan-kebaikan jika ada orang yang berbuat baik. Dinul ihsan, Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Faman ahsana ilaika, maka kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, walau kana kafiran, sekalipun itu orang kafir dari jurusan manapun kekafirannya, fa ahsin ilai, kalau memang yang dikeluarkannya kepada kita baik, maka balas dengan kebaikan juga. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala, di dalam surat Al Mumtahanah ayat ke-8, dikatakan di sana, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijunakum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk bermuamalah dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Mereka baik-baik saja di tengah-tengah kaum muslimin. Entah mau alasannya karena dia sedang lemah atau apapun, pokoknya dia baik kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kenyataannya demikian, Allah tidak melarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Engkau berbuat baik kepada orang-orang seperti itu kendatipun kafir, bahkan engkau berbuat adil kepada mereka kendatipun mereka adalah orang-orang kafir. Hadza min babil mukafaah. Ini karena termasuk kepada bab al-mukafaah yang diajarkan oleh Islam. Yakni mengajarkan kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Lamma kuffu adahum anna, ketika mereka tidak membuat kejelekan kepada kita, tidak menyakiti kita, tidak menghalangi kita, tidak mengintimidasi kita, tidak mendzalimi kita, nukafiuhum, kita balas mereka bi an nubirra bihim wa nuhsina ilaihim, yakni dengan berbuat baik kepada mereka, memberikan kebaikan-kebaikan juga kepada mereka. Fal Islamu dinul mukafa'ah bil ihsan. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Fa idza sallamu 'alaina naruddu 'alaihim. Kalau memang ada di antara mereka yang mengucapkan salam kepada kita, kita jawab salamnya. Wa qad ja'at sighatur raddi bi an naqula wa 'alaikum. Namun kata Syekh, ada bedanya. Ada sighah, bentuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawabnya adalah dengan wa 'alaikum bas. Ya. Sampai situ saja, wa 'alaikum. Tidak menyebutkan wa 'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekali lagi itu adalah hak untuk muslimin. Ya. Itu adalah untuk muslimin. Fa hadza min haqqil muslim. Ammal kafir, adapun orang kafir, idza sallama 'alaika taruddu 'alaihi wa taqul wa 'alaikum. Adapun orang kafir yang ucapin salam, kita jawab dan kita katakan seperti tadi, wa 'alaikum. Hakadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu 'ala al-yahud idza sallamu 'alaihi wa amara bidzalika, faqala sallallahu alaihi wasallam qulu 'alaikum. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang-orang Yahudi apabila mereka mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjawabnya demikian. Qulu wa alaikum. Jawab oleh kalian dengan mengatakan wa alaikum. Hadis ini adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tentang kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab salamnya orang-orang kafir. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis Abu Hurairah yang berkenaan dengan adab-adab salam, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan wa fihi aidan annana nadtarruhum fit tariqi ila adyaqihi. Dan dalam hadis itu juga diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila bertemu maka seret, artinya jangan kasih jalan. Nah, annana la naj'alu lahum wasata at-tariq aw ahsana at-tariq. Kita tidak memberikan kepada mereka keleluasaan menggunakan jalan yang sedang kita lewati atau yang sedang kita pakai. Kenapa alasannya? Sudah harga mati, li'anna apa? Li'anna hadza aduun lillah. Karena orang kafir ini jelas aduun. Musuh-musuhnya bukan musuh kita saja, musuh Allah. Kacidating jadi musuh Allah. Enggak musuhan ke Allah padahal diciptakan ke Allah, diberi makan oleh Allah, diberi penghidupan oleh Allah, disehatkan ku Allah. Sadar engke dipayahkeun ge ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kacida dia jadi musuh, bukan musuh kita saja, musuh orang, musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, ketika kamu ketemu di jalan, jangan kasih jalan yang leluasa kepada mereka. Fayajibu an nuhinahu. Kita harus tidak boleh yakni menampakkan sikap hormat atau sikap DPDP. Tahu DPDP? Orang Sunda paham DPDP. Rengkuh di hadapan mereka. Aduun lillah. Tidak ada kehormatan untuk orang-orang kafir. Annuhinahu. Lianna Allah ahanahu. Kenapa kita harus menghinakannya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghinakannya. Fala nukrimuhu nahnu. Maka kalau Allah yang menghinakan, kita mau memuliakan, lah kita tidak boleh memuliakan orang-orang yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-18 mengatakan wa man yuhinillahu, dan siapa saja yang Allah hinakan. Padahal orang-orang Yahudi adalah umatnya Nabi Musa. Nabi Musa adalah kalimullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak langsung bicara kepada Nabi Musa. Maka mereka merasa sombong, menjadi orang yang lebih di antara orang-orang yang ada di alam dunia ini. Nah, merasa umat yang paling baik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menghinakannya. Yahud termasuk kepada kalimat man yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yuhinillah. Sekalipun umat itu seperti itu keadaannya, ataupun Nasrani yang telah turun kepadanya Nabi Isa, yang telah diberikan keutamaan yang luar biasa, menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang sakit dari sakitnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, menurunkan makanan dari langit dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Tapi ternyata mereka masuk kepada man yuhinillah, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala hinakan. Siapapun di antara umat ini yang telah Allah subhanahu wa ta'ala hinakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fama lahu min mukrim, maka tidak pantas dia ada orang yang memuliakannya. Sehingga orang-orang kafir dari kalangan orang-orang munafik yang kata orang lain sudah terbukti mengucapkan la ilaha illallah di hadapan kaum muslimin, bahkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah jelas keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kehinaan mereka, bukannya orang yang tidak ada hubungan kerabat saja, orang yang ada hubungan kerabat saja diangkat keluar kamu, dihinakan dari masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kehormatan untuk mereka karena jelas sudah, meskipun ketika ayat tentang kemunafikan itu belum turun, umat Islam sudah pada greget-greget, sudah tahu tapi masih menahan. Ketika turun kejelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memuliakan mereka sama sekali. Tidak ada kekhawatiran lagi untuk mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan tentang kekafiran mereka. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ فَلَا نَجْعَلَوْ لَهُ وَسَطُ الطَّرِيقِ. Maka kita tidak mempersilakan kepada mereka jalan untuk dilaluinya. هَذَا حَقُّ الْمُسْلِمِ. Sekali lagi, yang seperti ini pun kata Syekh adalah haknya untuk orang Muslim. Kalau orang Muslim dengan orang Muslim, ulah pasered-sered. Jangan bentrok. Bahkan yang ini ambil batu, yang ini ambil kayu, yang itu ambil parang, saling memukul, saling mematikan. Salah. Mereka harus saling memaafkan, mereka harus saling bersatu. Muslim dengan muslim ada haknya untuk menjaga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haramun alaikum, darah, kehormatan, harta, semuanya haram atas kalian. Darah tidak boleh diganggu. Darah seorang muslim tidak boleh dialirkan tanpa haknya. Kehormatan seorang muslim tidak boleh juga dia bongkar. Nah, jiwa seorang muslim apalagi tidak boleh dia hilangkan. Jangankan untuk menghilangkan jiwa, ya untuk menyakiti seorang muslim saja tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan haramun, semuanya itu haram untuk sekalian. Nah, berarti harus dijaga. Ini adalah merupakan hal-hal yang ditegaskan oleh beliau. Wa innama naj'alu lahum janibat tariq. Namun maknanya juga bukan berarti kita kemudian tidak memberi jalan sekali apa sama sekali. Ya, sampai disiret ke jalan yang banyak kendaraan sampai tertabrak misalnya, enggak seperti itu. Ya. La namna'uhu minal murur. Yang dimaksud adalah kata Syekh, bukan seperti itu, tapi kita tidak menghalangi mereka dari jalan yang akan dilewati oleh mereka. Walakin, akan tetapi natrukuhum yamurruna min janibi at-tariq wa la nad'u lahum wasat at-tariq wa ahsan at-tariq. Kesimpulannya adalah jalan yang diberikan kepada mereka itu tidak seperti kita mempersilahkan kepada orang-orang muslim. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mempermisalkan, kalau misalkan kita berempat di sana, berempat orang muslim, berempat bertemu dengan orang-orang Yahudi, berempat Jangan kemudian orang muslim ini memberikan luang untuk mereka lewat, apalagi sampai seperti ini. Lah, tidak seperti itu. Nah, tapi kita kasih jalan, tetap saja kita seperti ini, biar mereka yang menyingkir sambil berjalan. Nah, itu maksudnya kata Syekh dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattarruhum ila adyaqih." Artinya, kita tidak mempersilahkan seperti kita memberikan penghormatan kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya. Tapi yang dimaksud adalah kita memberikan jalan tanpa kita harus menggeser sedikit pun. Biar mereka yang menggeser, kita lewat-lewat. Nah, ini untuk menggambarkan bahwasannya bahwa Islam adalah izzatun lil muslimin. Islam adalah kemuliaan bagi orang-orang muslim, dan orang-orang muslim itu lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Antumul a'laun. Kamu itu adalah orang-orang yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memberikan perlakuan-perlakuan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensekutukannya, dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Ini yang berkaitan dengan penjelasan masyayikhuna Al-Syekh bin Baz, Al-Syekh Salih Al-Fauzan, Al-Syekh Uthaymin di antaranya, yang menjelaskan tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala yang berkaitan dengan bahwasannya seorang muslim tidak boleh mendahului orang-orang Yahudi ataupun Nasrani untuk mengucapkan salam, karena kini di zaman ini mereka tidak punya lagi hak-hak keislaman. Sekali lagi, karena mereka sudah kufur, mereka tidak lagi termasuk kepada orang-orang muslim. Keislaman mereka sudah kadaluarsa, ya. Orang yang sudah tahu betul-betul tentang kadaluarsanya makanan dan minuman, gak mau dia makan, ya. Tapi ini Islam yang sudah kadaluarsa, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, masih dianut, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah turun, sudah diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mengatakan seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, dia harus ikut aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa agama Islam seluruhnya sudah dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam turun membawa ajarannya, kemudian memberikan ajaran itu kepada masyarakat, menebarkannya, maka semua yang dulunya beragama Islam, jika tidak mau ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan cap yang paten dengan cap kekafiran sampai kapanpun selama mereka tidak bertobat dari kekafiran dan kesyirikannya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan insyaallah kajian kita untuk siang hari ini sampai hadis yang tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dan yang lainnya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.